di diriku walau tanpa kamu. Doaku selalu menyertai setiap langkah kamu. Dekat erat tubuhku kasih, biar ku kecup keringmu. Pegang erat tanganku kasih, untuk yang terakhir kali. Jangan pernah kau mengingkari perasaan di hatimu, janganlah.